Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Khonabitina auzakumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adilatil Ahkam qari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Kitabul Janais. Al-Hadis Al-Arba'un wa Arba'umi'ah, hadis yang ke 440. Qala rahimahullah wa an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibaratin. Muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, beliau ditutupi tubuhnya dengan kain burdah yang bergaris. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, sujia bimakna ghuttiya. Sujia bimakna ghuttiya. Ditutup, dibungkus. Ya. Burdun kisaun lahu a'lam, kisaun lahu a'lam. Burdun itu baju yang bermotif. Hibarah, hibarah saubun mingkutnin muhattatin yusna'u bil yaman. Khibarah saubun mingkutnin muhattatin yusna'u bil yaman. Khibarah itu baju dari kain katun bergaris-garis yang biasa dibuat di Yaman. Ya, diproduksi Yaman. Taifi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula istihbabu taghtiyati jasadil mayyiti kullih. Istihbabu taghtiyati jasadil mayyiti kullih. Disunahkan menutup semua tubuh mayat. Jadi setelah dipastikan meninggal dunia, disunahkan untuk menutupi semua tubuh mayat. Tidak dibiarkan terbuka. Asalnya qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Inna hadhi atasjiyata mujma'un 'alaiha. Wa hikmatu dhalik siyanatul mayyit anil inkisaf. Wa satru suratihi al-mutaghayyara atau al-mutaghayyara biwafatihi anil a'yuni. Inna hadhihi tasjiyata mujma'un 'alaiha. Wa hikmatu dhalika siyanatul mayyiti anil inkisafi wa satru suratihi al-mutaghayyira bi wafatihi anil a'yun. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menutupi tubuh mayat itu disepakati sunnahnya. Adapun hikmahnya ialah menjaga mayat agar tidak terbuka tubuhnya dan menutupi mukanya yang mungkin berubah setelah meninggal dari pandangan-pandangan manusia. Jadi fungsinya ialah menutupi tubuh si mayat dan menutupi mukanya agar tidak menjadi tontonan orang-orang yang melihatnya. Karena kemungkinan ada perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki setelah meninggalnya. Wallahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis al-hadi wal arbaun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-441. Wa an Aisyah radhiyallahu anha أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Naam. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Jawazu takbiril mayyit lima yajuzu lahu takbiluhu fi halil hayat. Jawazu takbilul mayyiti lima yajuzu lahu takbiluhu fi halil hayati. Boleh mencium mayat bagi orang yang boleh mencium ketika mayat itu masih hidup. Dan kalau enggak boleh menciumnya, ya enggak boleh menciumnya ketika sudah mati, ya. Jadi hukumnya sama antara masih hidup dan telah mati. Kalau boleh menciumnya ketika masih hidup, maka boleh pula menciumnya ketika mati. Kalau enggak boleh menciumnya ketika masih hidup, ya enggak boleh menciumnya ketika sudah mati. Barakallahu'alaikum. Qala Ibnu Baz rahimahullah wa akhraja an-nasa'i bi isnadin sahih annahu qabbalahu baina ainaihi alaihi salatu wassalam annahu qabbalahu baina ainaihi alaihi salatu wassalam. Berkata Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, An-Nasa'i mengeluarkan hadisnya dengan sanad yang sahih bahwa Abu Bakar As-Siddiq mencium di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kedua mata. Berarti sini ya. Nah. Bukan dicium pipinya, tapi di antara dua matanya. Nah. Al-faidatu tsaniyah. Siddatu mahabbati Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu linnabi sallallahu alaihi wasallam wa sabatuhu inda wafatih. Siddatu mahabbati Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di Nabi sallallahu alaihi wasallam wa thabatuhu inda wafatih. Dalam hadis ini menunjukkan betapa kuat kecintaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekokohan Abu Bakar Siddiq ketika Nabi meninggal dunia, yakni para sahabat yang lain banyak yang terguncang hatinya. Nah, mendengar berita kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an termasuk yang tangguh menghadapi kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu dicintainya. Nah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala al-hadis ats-tsani wal arba'un wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-442. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hasanahu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Al-hadis sahih. Sahahahu Al-Albani fi Sahih Al-Jami'. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Taib fi fawaid. Al-faidatul ula at-tasdid fi amr ad-dain. Hadis ini menunjukkan bahwa urusan hutang adalah urusan yang sangat serius, bukan urusan yang remeh, ya. Urusan yang sangat apa ini? Serius. Artinya jangan bermudah-mudahan dengan apa ini? Hutang. Karena hutang itu termasuk masalah yang dianggap sangat serius dalam agama. Tsaniyah, faedah yang kedua. Anna nafsal mu'min mahunatun bidainihi hatta yuqda anhu. anna nafsul mu'min marhunatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ay habasaha an maqamiha al-karim. Ay habasaha an maqamiha al-karim. Kama ja'a fil hadis rawahu Ahmad. Kama ja'a fil hadis rawahu Ahmad. Kama ja'a fil hadis alladhi rawahu Ahmad. Inna sahibakum muhtabasun ala babil jannah fi dainin alaih. Inna sahibakum muhtabasun ala babil jannati fi dainin alaih. Jiwa seorang mukmin yang telah meninggal dunia itu tergadai dengan hutangnya sampai dia bisa melunasinya. Maknanya ialah dia akan terhalang untuk memasuki tempatnya yang mulia. Seperti yang disebutnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya teman kalian ini tertahan di pintu surga dengan sebab dia masih berurusan dengan hutangnya. Jadi harusnya sudah masuk surga, menikmati keindahan surga, tapi ditahan di pintu surga karena masih berurusan dengan apa ini? Hutang-hutangnya. Itulah sebabnya hutang termasuk perkara yang sangat serius. Taib. Al-Fa'idatu Ats-Tsalitsah. Yajibu al-mubadaratu fi qada'i daril mayyit in wujidalahu tirkah. Yajibu al-mubadaratu fi qada'i dainil mayyiti in wujidalahu tirkatun. Wajib menyegerakan pelunasan hutang si mayat jika dia meninggalkan warisan. Nah, artinya sebelum hartanya dibagikan kepada ahli waris, maka dia harus dilunasi dulu hutangnya dari harta-harta peninggalannya. Kalau masih ada sisa ya dibagikan ke ahli warisnya. Kalau ternyata enggak ada sisa ya sudah, sabar, gimana lagi? Karena melunasi hutang si mayat harus didulukan daripada apa ini? Membagi warisan. Kasihan kalau sampai terkantong-kantong jiwanya dengan sebab hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai dilunasi hutangnya. Jadi kalau ada yang meninggal, maka dilacak siapa-siapa yang masih berurusan hutang dengannya. Ya, nah, dilacak juga hartanya. Kalau menemukan harta-harta peninggalannya, maka dipakai untuk pelunasan hutang. Jangan ditunda-tunda. Kalau ternyata habis, malah kurang, ya ahli warisnya yang harus melunasinya. Kalau sisa, walhamdulillah. Kalau pas, ya sudah, bersyukurlah. Walaupun tidak dapat warisan, paling tidak tidak rugi dengan apa ini, membayar dari uang mereka. Baik. Al-Faidatu Rabi'ah. Fa in ta'adzara qada'uhu fil hal. Fa in ta'adzara qada'uhu fil hal ustuhibba li warithihi aw ghairihi ayataqaffala anhu. fa in ta'addara qada'u fil hal ustuhibba liwarithihi aw ghairihi ayataqaffala anhu. Jika tidak memungkinkan melunasi hutang saat itu juga, ya, saat kematian, maka disunahkan bagi ahli warisnya atau yang lain untuk menjadi penanggung jawab pelunasan hutang itu. Jadi harus ada yang menjamin. Baik. Bagaimana kalau tidak ada yang bisa menjamin, ahli warisnya semuanya miskin, fuqara wal masakin, qala Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, qala Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, idza mata ahadul muslimin wa alaihi dainun, idza mata ahadul muslimin wa alaihi dainun, fa ala waliyil amri qada'uhu min baitil mal, wa ala waliyil amri qada'uhu min baitil mal. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syaikh, jika salah seorang dari kaum muslimin meninggal dunia dan masih memiliki hutang yang tidak ada yang bisa menjaminnya, maka pemerintah wajib melunasi hutangnya, diambil dari kas baitul mal. Nah, supaya dia tidak terkantung-kantung nasibnya, ya. Nah, merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, terkhusus kaum muslimin. Di antaranya tadi, pelunasan hutang bagi yang tidak mampu melunasinya dan keluarganya juga tidak mampu melunasinya, maka diambilkan dari kas baitul mal agar urusan si mayat itu beres, ya. Dari itu semuanya kembali kepada faedah yang pertama tadi, bahwasanya urusan hutang itu urusan apa ini? Yang serius, bukan main-main. Sehingga kalian jangan membiasakan diri untuk apa ini? Hutang. Ya, kalau memang enggak punya ya sudah sabar gitu. Daripada harus apa ini? Hutang sana, hutang sini, karena tidak tahu kita itu matinya kapan. Nah, juga tidak tahu nanti kita itu masih meninggalkan peninggalan warisan atau tidak. Juga tidak tahu apakah nanti ada keluarga kita yang bisa melunasi hutang kita atau tidak. Khawatir kalau tidak ada yang tahu dan kita juga tidak membayarnya, benar-benar kita akan apain, tertahan di akhirat nanti dengan sebab urusan apa ini, hutang piutang. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-hadis al-thalis wal-arba'un wa arba'umi'ah, hadis yang ke-443. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ladhi saqata an rahilatihi famata irsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaihi, mutafakun alaihi. Dari Ibn Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang seorang yang jatuh dari kendaraan tunggangnya dalam kondisi ihram, kemudian dia mati. Maka beliau bersabda, mandikan orang itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara, dan kain, dan kafanilah dia dengan kedua pakaian ihramnya. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula, istihbab al-isra' fi tajhizil mayyit. Istihbabul isra' fi tajhizil mayyit. Disunahkan untuk bersegera dalam mengurus jenazah. Tidak tunda-tunda ya. Kalau sudah dinyatakan mati, maka segera diurus jenazahnya sampai dikubur. Rasulullah melihat ada yang jatuh dari kendaraan tunggangnya sampai mati, maka beliau langsung memerintahkan kepada para sahabat untuk memandikan jenazah orang itu, mengkafaninya dan seterusnya, tidak menunggu terlalu lama. Asalnya wujubu taghsilil mayyit bil ma', wassidr, wujub taghsil al-mayyit bil ma', wajib memandikan mayat dengan menggunakan air, wal afdal ma'as sidri, dan yang afdal disertai dengan daun bidar. Kalau daun bidarannya enggak wajib, tapi afdal airnya dicampur dengan daun bidara. Al-fa'idatu as-salisah, anna taghsil al-mayyit fardhu kifayah. Memandikan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian yang memandikan, maka cukup mewakili yang lain. Al-fa'idatu ar-rabi'ah, wujubu takfinil mayyit, wajib mengkafani mayat. Jadi yang mati wajib dikafani ya. Al-faidatu al-khamisah, annal muhrima idza mata fi ihramihi, annal muhrima idza mata fi ihramihi, yukaffanu fi thawbayhi. Orang yang sedang ihram kemudian mati, maka dikafani dengan dua pakaian ihramnya. Idza kana dzakaron, jika dia laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu pakaian ihramnya dua lembar, ya, satu lembar untuk atas, satu lembar itu apa ini? Bawah. Kalau meninggal dalam kondisi ihramnya, maka kain kafannya adalah kain ihramnya tadi, dua lembar. As-sadisa, faedah yang ke-6. Tahrim taghtiyati ra'sil mayyit al-muhrim idza kana dzakaran, wa tahrimu taghtiyati wajhi unsa al-maitah al-muhrimah. Tahrimu taghtiyati ra'sil mayyitil muhrimi idza kana dzakaran wa tahrim taghtiyati wajhil unsa al mayyitati al muhrimah. Watahrimu taghtiyati wajhil unsa al-mayyitati al-muhrimati. Haram menutup kepala jenazah laki-laki yang sedang ihram, dan haram menutup wajah jenazah wanita yang sedang ihram. Jadi ketika mengkafani orang yang mati dalam kondisi ihram, jika laki-laki, maka kepalanya enggak boleh ditutup. Ya. Sebagaimana pakaian ihramnya itu enggak boleh pakai penutup apa? Kepala. Sedangkan kalau jenazahnya wanita enggak boleh menutup mukanya. Jadi pakai pakaian kain kafan tapi mukanya dibuka. Ya. Nah. Karena ketika ihram wanita tidak boleh menutup mukanya dengan cadarnya. Nah, tapi kalau banyak laki-laki ya pakai apa ini? Pakai kerudungnya itu. Nah, ya. Nah, kalau pakai cadarnya nggak boleh. Taib. Ya khusus. Tapi kalau matinya tidak sedang ihram maka normal. Bagaimana mengkafani mayat-mayat yang lainnya. Al-Faidatu As-Sabi'ah. Tahrimut tib alal muhrim hayyan kana au mayitan dakaran au unsa. Tahrimut tib alal muhrimi hayyan kana au mayitan dzakaran au unsa. Wa dzukira fi ba'dhi al-fadil hadis وَذُكِرَ فِي بَعْضِ أَلْفَادِ الْحَدِيثِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوهُ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوهُ رَأْسَهُ fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Nah, jadi bagi yang sedang ihram enggak boleh diolesi minyak wangi, baik ketika masih hidupnya atau sudah mati, baik itu yang mati laki-laki atau wanita, kain kafannya enggak boleh dikasih minyak wangi, ya. Kalau selain yang sedang ihram maka disunahkan pakai wangi, ya. Kain kafannya diolesi minyak wangi. Tapi kalau yang mati itu adalah orang yang sedang ihram, kain kafannya enggak boleh diolesi minyak wangi. Disebutkan dalam sebagian lafaz hadis, wala tuhannituhu. Artinya ialah jangan kalian olesi kain kafannya dengan minyak wangi. Wala tuhammiru ra'sahu. Jangan ditutup kepalanya bagi yang laki-laki. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena orang yang mati dalam kondisi ihram akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan membaca talbiyah. Bangkit labbaik Allahumma labbaik. Nah, oh berarti ini matinya dulu ketika sedang apa ini? Ihram. Semuanya menyaksikan, ya. Nah. Baik. Sehingga faedahnya seperti ini. Ini khusus untuk yang sedang ihram. Kalau yang tidak sedang ihram, yaitu disunahkan mengolesi tubuhnya dan kain kafannya dengan apa? Minyak wangi. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Untuk hadis berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Yassallahu ma'ana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa